Mitra bisnis, sekitar 7.000 hakim di seluruh Indonesia mengancam mogok sidang jika tuntutan mereka soal kenaikan gaji dan tunjangan tidak dipenuhi pemerintah. Gaji hakim belum naik sejak 4 tahun lalu, dan tunjangan belum naik sejak 11 tahun lalu. Untuk golongan paling bawah, gaji pokok hakim dimulai dari 1,9 juta rupiah. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan pengacara Ricardo Simanjuntak. Pak Ricardo, apa komentar Anda tentang hal ini? Saya bisa paham bahwa pemerintah harus memberikan katakanlah gaji ya dan juga tunjangan yang baik bagi hakim-hakim. Yang saya juga sudah usulkan itu dalam beberapa tim dari mulai 4-5 tahun yang lalu. Bahwa memang hakim-hakim kita harus mendapatkan dukungan atau katakanlah gaji yang layak, kira-kira begitulah ya. Nah tapi dari sisi hakim harus juga dipahami bahwa ini adalah satu bentuk pengabdian yang menjadi konsekuensi pilihan. Ya kan? Bahwa hakim itu kan bukan hanya pegawai negeri. Walaupun mungkin ini sifatnya berlebihan, dia boleh dikatakan wakil Tuhan untuk keadilan di bumi. Gitu loh. Nah, jadi kalau misalnya hakim mengambil tindakan mogok akibat dari tuntutan yang dia inginkan tidak terpenuhi, wah, ini susah dibayangin gitu loh. Sedangkan guru mogok aja kita udah susah ngebayangin. Ya kan? Bukan maksudnya mereka tidak punya hak untuk mendapatkan pembayaran, bukan. Tapi memang dua profesi guru dan hakim, ini bukan profesi yang mudah, ya. Ini hampir mirip ini dengan konsekuensi yang diemban oleh seorang rohaniawan gitu loh. Mereka harus berbuat banyak, tapi memang siap untuk menerima konsekuensi yang terberat. Tanpa harus memberikan satu efek yang seperti ini gitu loh. Ya, jadi tuntutan bahwa hakim harus mendapatkan remunerasi yang baik itu adalah tuntutan yang benar. Tapi sikap hakim untuk menyatakan mogok jika tidak diberikan, menurut saya itu sangat tidak benar. Gitu loh. Jadi artinya gini, negara ini nggak bisa dibangun dengan pola ancam-mengancam gitu loh. Apalagi pola itu harus masuk ke wilayah-wilayah yang sangat-sangat, memang sangat-sangat membutuhkan satu kredibilitas tanpa syarat. Itu kredibilitas tanpa syarat. Orang udah tahu kalau jadi hakim gajinya berapa, ya kan? Ya kalau memang nggak ini, ya jangan pilih jadi hakim. Makanya kan sekarang kan kekhawatirannya adalah para lulusan-lulusan terbaik kan dia sudah mulai melirik swasta memang. Gitu loh. Jadi artinya nggak main-main memang bahwa memang ini adalah satu profesi yang memang membutuhkan pengabdian tanpa syarat. Walaupun tidak dipungkiri bahwa negara harus bertanggung jawab pada profesi-profesi hakim. Secara khusus, pegawai negeri secara umum. Gitu loh. Menurut Bapak, apakah ada cara lain yang lebih efektif bagi hakim dalam menyampaikan aspirasinya? Saya pikir lembaga peradilan Indonesia kan bukan lembaga kemarin sore. Itu kan lembaga yang sangat kuat, ya kan? Dia merupakan bagian dari lembaga yang sangat penting di negara ini. Dan dasar kehadiran mereka adalah undang-undang. Dan di atasnya ada ketuanya, ketua Mahkamah Agung, ya kan? Dan mereka juga mempunyai hubungan dengan kementerian, ya? Dan juga mereka tentunya mempunyai hubungan dengan Kementerian Sumber Daya. Nah, saya pikir ini adalah sesuatu hal yang memang harus dikomunikasikan secara baik dan benar gitu loh. Artinya apa? Kalau semua orang hanya karena tidak mendapatkan keinginannya seperti yang dia harapkan, semua harus merespon dengan demo, walah, kita nggak ngerti gimana negara. Apalagi itu adalah bagian-bagian dari profesi-profesi yang terhormat, yang boleh dikatakan kalau di negara-negara common law itu yang namanya hakim itu memang profesi yang sangat suci ya, ya kan? Ya sebagai warga negara Indonesia saya merasa malu aja kalau hakim saya harus mogok. Ya kalau mogok pengadilan berhenti dong, terus gimana dong? Maksudnya mau berhenti selamanya gitu. Lalu apa dampak lain selain terhentinya proses peradilan, Pak? Ya dampak lainnya sih artinya hakim itu sendiri menurunkan grade-nya. Ya mereka menganggap bahwa mereka sama seperti buruh yang lain gitu loh. Kalau nggak dipenuhi ya demo gitu. Saya pikir enggak lah ya. Mereka harus melalui jalur-jalur mereka. Dan lembaga peradilan Indonesia saya pikir lembaga peradilan yang sangat-sangat kuat di Republik ini. Dan mereka bisa masuk melalui itu kok. Ya kalau para komandan mereka nggak serius, ya tinggal cari komandan yang serius, kan gitu aja. Kalau para petinggi mereka nggak serius untuk membangun lobby-lobby, untuk membangun satu upaya penjelasan bahwa para hakimnya harus mendapatkan ini, ya mereka bisa ini. Lah ngebayang aja kalau hal yang dilakukan oleh hakim dilakukan tentara juga. Ya kan, tiba-tiba tentara bisa semua mogok gitu loh. Polisi juga mogok juga. Emang tentara juga cukup penghasilannya? Enggak. Banyak tentara itu yang masih rumah-rumahnya itu pada kecil-kecil begitu, tapi mereka tetap setia di perbatasan-perbatasan. Tapi itu pun memang harus mengetuk hati dari seluruh para petinggi negara ini untuk menghormati mereka dan membangun tunjangan mereka gitu loh. Tapi nggak bisa itu direspon dengan cara profesi-profesi terhormat ini menjawab itu dengan cara mogok gitu loh. Agak sulit bagi saya untuk mencoba memberikan satu pembenaran jika kebenaran seorang hakim akan ditentukan oleh kecukupan penghasilan, gitu loh. Jadi saya baca di media kemarin, mereka bilang kami akan menolak adanya cobaan-cobaan intervensi ataupun sogok kalau penghasilan kami cukup, gitu loh. Itu menurut saya satu dalil yang sangat sulit untuk dibenarkan. Dan itu dalil yang lebih cenderung hanya itu memberikan konsekuensi merendahkan profesi hakim itu sendiri. Demikian pengacara Ricardo Simanjuntak, saya Wendy Lim.